anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meureun da ngegebleg sora wayang. Apaan aing nu kaula mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan di sunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Naha? Da jelemana ngagedean? Lain bareuh ku panyakit. Lain. Pan umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun di teang deui jadi gede acung. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asi dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bere teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Mineng dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ke radio. Aya dalang mau radio. Oh. Ampun. Kudu meuni ki ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Mati ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cisok maneh. Eut. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaula nun Gusti. Aya pikeur saeun naon? Tuh da ngagebleg. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Cing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang-Bang Narayana. Teuh kasep anak king anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-Bang Narayana teh panu Dewanata keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadan nu geuring? Gatot Kaca nying nya kana ora tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede amak di buruhan teu aing mah.

Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira nata urang. Duh. Ya aya bahan silaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh.